أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين في حرمتي. Kita sampai pada bab yang ketiga dari kitab Ighatsatul Lahafan, yaitu kitab atau bab fi inqisami adwiyati amradil qalbi ila qismaini tabi'iyyah wa syar'iyyah. Bab tentang pembagian obat-obat penyakit hati. Jadi kemarin kita bahas tentang hakikatnya, hakikat penyakit hati itu apa saja. Sekarang bab yang ketiga, obatnya. Inqisami adwiyati amradil qalbi ila qismain. Terbaginya jenis-jenis obat yang mengobati penyakit hati itu terbagi menjadi dua, tabi'iyah dan syar'iyah. Obat yang sifatnya tabi'i, yang sifatnya alamiah, alamiah dalam artian bahasa kita, bahasa Indonesia, yang sifatnya perkara-perkara yang hissi. Sedangkan yang kedua, obat-obat secara syar'i. Qul inna a'udzubikumullah barakat Ibnu Qayyim rahimahullah. Maradul qalbi naw'an. Penyakit hati ada dua jenis. Jadi kita ketahui dulu jenis penyakit hati supaya kita tahu obatnya pun ada dua macam. Maradul qalbi naw'an. Penyakit hati dua macam. Naw'un la yata'allam bihi sahibuhu fil hal. Yang jenis pertama, penderitanya tidak merasa sakit pada saat itu. Fil hal, yakni pada saat sekarang. Wa huwa an-naw' al-mutaqaddim. Dan inilah jenis yang sudah kita bahas kemarin. Apa itu? Yang penyakitnya tidak dirasakan sekarang, tapi dirasakannya nanti. Sekarang dia sakit, tapi dia tidak sadar. Tidak merasa dirinya sedang sakit. Tapi dia akan merasakan sakitnya nanti di akhir masa. Seperti maradil jahli, seperti penyakit bodoh. Orangnya belum merasakan apa-apa, tetapi nanti ketika dia bertanggung jawab di hadapan Allah, dia baru merasakan betapa sengsaranya menjadi orang yang bodoh. Demikian pula maradus syubuhat wa syukuk wa maradus syahawat. Demikian pula penyakit-penyakit syubhat, penyakit kekaburan, tidak mengerti tentang din, tidak mengerti tentang agama. Demikian pula syukuk, penyakit keraguan-keraguan yang ada dalam hati. Wa maradus syahawat, dan penyakit syahwat. Seorang yang dikuasai oleh syahwat, dikuasai oleh kebodohan, dikuasai oleh penyakit kemunafikan, penyakit keraguan, tidak yakin terhadap Al-Quran, tidak yakin terhadap akhirat, tidak yakin terhadap hari kiamat, hari kebangkitan, hari perhitungan. Orang ini dalam keadaan ketika di dunia enggak merasakan sakit apa-apa. Seakan-akan dia dalam keadaan hidup bebas. Tidak merasakan sempit, tidak merasakan apa-apa. Tetapi orang ini akan merasakan betapa sakitnya dia nanti. Yaumul qiyamah, ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka dia menghadapi azab demi azab sejak di kuburnya sampai ketika di mahsyarnya sengsara, sampai ketika dihisab dengan hisab yang menyulitkan, sampai kemudian dia berada dalam neraka jahannam kekal di dalamnya selama-lamanya. Hadirin a'azakumullah, ketika dia sakit di dunia, dia tidak merasakan apa-apa. Ini jenis penyakit pertama. Wa hadha an-naw' huwa a'zamu an-naw'ain. Kata Ibnu Qayyim, jenis ini adalah yang paling besar dari dua jenis penyakit hati. Bahkan a'zamu alaman, yang paling sakit, lebih sengsara, lebih menyakitkan dari jenis yang kedua. Qala walakin li fasadil qalbi la yuhsubil alam. Tapi hanya saja karena rusaknya hati dengan penyakit tadi, dia tidak merasakan apa-apa. Tidak merasakan sakit, tidak merasakan apa-apa. Bukan karena dia tidak sakit, tapi karena dia dalam keadaan tidak normal. Apa yang tidak normal? Hatinya. Hatinya dalam keadaan sakit. Qul inna a'udzu bikum Allah, demikian keadaannya. Li anna sakratal jahli wal hawa tahulu bainahu wa baina idrakil alam. Karena yang namanya sakratul jahl, ketidaksadaran disebabkan karena kebodohan. Sakrah, mabuk. Mabuk akibat hawa nafsu. Dia dalam keadaan sudah dikuasai oleh kebodohan dan hawa nafsunya, sehingga dia seperti orang yang sakran, orang yang mabuk, orang yang tidak sadar, sehingga bagaimanapun penyakitnya dia tidak merasa apa-apa. Penyakit bodohnya dan penyakit syahwatnya menghalangi dia. Bainahu wa bainal idrakil alam. Menghalangi dia untuk merasakan betapa sakitnya penyakit itu. Qanibirina azakumullah. Seorang mukmin ketika berbuat salah, berbuat dosa, merasakan sakitnya hati. Merasakan gemetar, ragu-ragu, gelisah. Bahkan setelah sehari, dua hari, tiga hari, masih terus gelisah. Masih terus seperti dikejar-kejar dosa. Kenapa demikian? Hatinya sehat. Hatinya sehat sehingga dia merasa kalau dirinya sedang sakit karena penyakit kemarin yang dia kerjakan. Sehingga terus dia gelisah, terus dia takut. Qanibirina azakumullah, karena dia mukmin. Bandingkan dengan mereka-mereka yang qalbun mayyit. Orang-orang yang hatinya, hati yang mati. Orang-orang yang ashabul qulubil mayyitah. Golongan pemilik hati-hati yang mati, orang-orang kafir. Mereka berbuat dosa yang sama, bukan sekali, setiap hari. Tapi tenang-tenang saja. Kenapa demikian? Karena al-qalb, qalbul mayyit. Qalbuhu mayyitah. Hatinya dalam keadaan mati. Hatinya dalam keadaan tidak bisa merasakan apapun. Ini jenis penyakit yang pertama. Yaitu bagi penderitanya dia tidak merasakannya sekarang, tapi akan merasakannya di akhir masa nanti. Adapun penyakit ini bagi orang-orang tertentu yang hatinya sehat, sudah bisa dirasakan sakitnya di dunia ini. Belum lagi nanti ancamannya di akhirat, sehingga akan takut dia dan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fa'alamuhu hadirun fihi hasilun lah. Berarti si penderita penyakit-penyakit yang jenis pertama ini, penyakit kufur, penyakit sesat, penyakit zalim, penyakit syubhat, penyakit keraguan, dalam keadaan dia ada pada seseorang tetapi tidak merasakannya. Wa huwa mutawarin anhu bi istighalihi bi raddih. Karena si penderitanya sibuk dengan lawannya. Sibuk dengan lawannya. Seperti penyakitnya, dia sibuk dengan apa yang dia rasakan dari berbagai macam maksiatan-kemaksiatan dan dosa-dosa. Sehingga bukan tidak ada penyakitnya, tapi tidak terasa. Wa hadha akhtar al-maradaini wa as'abuhuma. Dan ini penyakit yang paling berbahaya dari dua jenis penyakit dan paling sulit disembuhkan dari dua penyakit. Wa ilajuhu ila ar-rusuli wa atba'ihim. Dan penyembuhannya, pengobatannya hanya kepada para rasul dan kepada orang-orang yang mengikuti para rasul. Fahum atibba'u hadzal marad. Merekalah para dokter-dokter penyakit jenis pertama ini. Para rasul, para anbiya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, ahlul ilmi, ahlul hadis, mereka para pembawa-pembawa ilmu merupakan dokter-dokter untuk jenis penyakit pertama. Baik, ada jenis yang kedua. Wa nau'u tsani. Maradun mu'limun lahu fil hal. Penyakit yang langsung dirasakannya sekarang. Penyakit yang langsung dirasakannya sekarang seperti penyakit ham, wal gham, wal hazan, wa ghayum. Penyakit kebingungan, penyakit ketakutan, penyakit kesedihan, penyakit jengkel. Itu semua penyakit. Orang kalau jengkel akan mengatakan sungguh sakit hati saya. Sakit hati saya. Karena orang rasanya sakit. Fanabirina azakumullah, itu penyakit. Dan langsung dirasakannya sekarang. Apakah dia sakit luka di tangannya? Tidak. Apakah dia itu memiliki penyakit ini, penyakit itu, penyakit zahir? Tidak. Berarti apanya yang sakit? Hatinya yang sakit. Tetapi apakah sama dengan jenis yang pertama? Beda. Kalau jenis yang pertama tadi, di dunia dia tidak merasa apa-apa, tapi nanti ketika mati dia langsung akan merasakan akibat penyakitnya. Tetapi jenis yang kedua, orang yang jengkel, orang yang marah, orang yang sedih, orang yang ketakutan, orang yang kebingungan, langsung merasakan sakitnya saat itu juga. Wahadal marad qad yazulu bi adwiyatin tabi'iyah. Maka penyakit yang jenis kedua ini bisa hilang dengan obat-obat yang biasa, yang tabi'i, obat-obat yang alamiah biasa. Ka izalati asbabi, apa itu obat biasa? Tinggal menghilangkan sebab-sebabnya. Au bil mudawah bima yudadu tilkal asbab, atau dengan mengobatinya dengan perkara yang pakan lawannya. Apa lawannya kesedihan? Sesuatu yang menggembirakan. Apa lawannya ketakutan? Sesuatu yang menenteramkan. Apa lawannya kejengkelan? Sesuatu yang begitu. Bisa dengan lawan-lawannya, atau bisa menghilangkan sebabnya. Apa sebabnya? Diselesaikan. Setelah selesai urusannya, maka dia akan sembuh hatinya. Wa ma yadfa mujibuha ma qiyamiha. Wa hadha kama anna al-qalb qad yata'allam bima yata'allam bihi al-badan. Wa ma yadfa mujibuha aw mujibaha ma qiyamiha. Atau meninggalkan apa yang merupakan penyebab penyakit-penyakit tadi. Wa hadha kama anna al-qalb qad yata'allam bima yata'allam bihi al-badan. Jenis yang kedua ini sama seperti apa yang terjadi pada badan. Penyakit hati yang jenis kedua ini sama seperti apa yang terjadi pada badan. Wa yashfi bima yashfi bihil badan, dan bisa sembuh dengan sesuatu seperti yang menyembuhkan badan. Badan kedinginan, tinggal ambil jaket. Maka dia dengan selimutnya, dengan jaketnya, dia merasa hangat, sembuh sudah rasa dinginnya. Demikian pula yang sebaliknya. Kalau panas, dia mencari sesuatu yang mendinginkan. Apakah dengan udara terbuka, membuka jendela, atau dengan kipas angin mirwahah, ataupun dengan sesuatu yang membuat dia dingin. Itu badan. Demikian pula penyakit hati yang jenis kedua. Kalau dia sedih, ya cari sesuatu yang menggembirakan, sehingga sembuh sedihnya. Atau apa sebenarnya sedih? Diselesaikan. Apa sebenarnya dia marah? Diselesaikan. Sehingga akan hilang kemarahannya. Wa amradul qalbi allati tazulu bil adwiyat at-tabi'iyah min jinsi amradil badan, berarti penyakit hati yang jenis kedua ini masuk kepada jenis-jenis penyakit badan, sama seperti penyakit badan. Wa hadhihi qad la tujib wahdaha syaqa'ahu wa 'adabahu ba'da al-maut, dan jenis penyakit badan ini bisa jadi tidak akan menyebabkan sakit di akhirnya nanti, tidak akan menyebabkan sakit ketika mati, tidak akan menyebabkan sakit di kuburnya, di alam barzah, tidak akan menyebabkan sakit di padang mahsyar, enggak akan menyebabkan sakit di yaumul qiyamah nanti, tidak. Seperti penyakit badan. Bahkan bisa jadi justru sebaliknya. Apa sebaliknya? Justru menyembuhkan atau mengobati dosa-dosa dia dengan sakitnya dia, dengan sedihnya dia, dengan musibah yang menimpanya, dengan kesengsaraan yang dirasakan, justru ada beberapa dosa-dosa yang terhapus bagi orang mukmin yang sabar. Bagi orang mukmin yang sabar. Qul bil a'udzu bi jenis penyakit yang kedua ini sama seperti jenis penyakit badan, tidak berkaitan dengan apa yang terjadi nanti yaumul qiyamah, atau tidak berkaitan dengan azab nantinya. Wa amma amraduhu allati la tazulu illa bil adwiyatil imaniyah. Adapun penyakit-penyakit yang tidak mungkin hilang kecuali dengan obat-obat keimanan, obat-obat kenabian, obat dari para ulama, maka itulah penyakit yang justru akan menyebabkan dia sengsara nanti kalau enggak diobati, akan membuat sengsara yaumul qiyamah. Penyakit kesesatan kalau enggak diobati, maka dia akan sengsara selama-lamanya yaumul qiyamah. Penyakit keraguan, penyakit kemunafikan, penyakit tidak yakin, itu penyakit. Selalu ragu, apa iya, apa iya, apa iya. Penyakit keraguan terhadap agama, keraguan terhadap Quran wa Sunnah, keraguan terhadap berita-berita dari Allah, berita-berita dari Rasul, berita yaumul qiyamah. Orang yang ragu terhadapnya berarti orang ini sakit. Baik, sakitnya itu di dunia dia tidak merasa apa-apa, tetapi na'udzubillah, kita berlindung pada Allah daripadanya, karena penyakit ini akan menyebabkan kesengsaraan yang selama-lamanya yaumul qiyamah. Akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana diazabnya para murtabin. Siapa murtabin? Orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit keraguan. Orang-orang yang مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء, yang selalu dalam keadaan ragu, enggak ke sana enggak kemari. Qulana a'azakumullah, demikian keadaan munafiqin. Maka ammam amrad allati la tazuru illa bil adwiyati al imaniyah an nabawiyah fa hiya allati tujib lahu asyqa wal 'adab. Maka perhatikan dua penyakit ini. Adapun penyakit yang tidak bisa diobati kecuali dengan agama, maka penyakit ini ancamannya akan terasa atau sengsaranya akan terasa nanti di akhirnya yaumul qiyamah. Tetapi penyakit yang jenis kedua yang diobati seperti diobatinya badan, penyakit kesedihan, penyakit ketakutan atau penyakit kejengkelan, ini suatu penyakit dan bisa diobati dan itu langsung dirasakan di dunia, dan ini yang jenis kedua tidak mewajibkan atau tidak menyebabkan dia akan diadab yaumul qiyamah. Tidak mesti demikian. Kalau penyakit-penyakit yang bersifat agama, rusaknya agama, keraguan, syubhat-syubhat dan sebagainya, in lam yatadarakha bi adwiyatiha al-mudaddah laha, kalau tidak cepat-cepat diobati penyakit tersebut dengan sesuatu yang menyembuhkannya, maka niscaya akan terancam yaumul qiyamah. Fa idza ista'mala aw ista'malat tilka al-adwiya hasala lahu syifa. Tetapi kalau segera berobat kepada para ulama dan diobati dengan ayat dan hadis, dengan ilmu din, dengan ilmu syariah, diajarkan akidah, diajarkan sunnah, maka niscaya akan sembuh. Maka dia mendapatkan syifa, kesembuhan. Walihada yuqal, oleh karena itu kalau yang dikatakan dengan kemarahan, ini adalah penyakit yang sifatnya penyakit-penyakit badan atau seperti penyakit badan, dikatakan dalam Al-Quran atau dalam bahasa Arab, syufiya ghaidhuhu, dalam bahasa Arab disebutkan telah sembuh rasa marahnya. Berarti dikenal di kalangan orang Arab bahwa yang namanya ghaidh adalah penyakit. Syufiya ghaidhuhu, dia telah sembuh kemarahannya, katanya. Berarti kemarahan adalah penyakit. Qadibin a'azakumullah, karena memang orang yang dalam keadaan jengkel, dalam keadaan marah, hatinya memang sakit. Fa idza stawla 'alaihi 'aduwwuhu alamahu dzalik, apalagi kalau musuhnya berhasil mengalahkannya, berhasil menguasainya, maka dia lebih marah lagi. Akan sakit rasanya jiwa ini. Fa idza tasafa minhu ishtafa qalbuhu, kalau dia bisa membalasnya atau dia bisa mengimbanginya, mengimbangi musuhnya, maka akan sembuh terasa dalam hati. Akan terasa sembuh. Qulana a'udzubikumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Taubah ayat 14 dan 15. Qatiluhum yu'adzibhumullahu biaydikum wa yukhzin wa yansurkum 'alaihim wa yashfi sudur qaumin mu'minin wa yudhib ghayra qulubihim wa yatubullahu 'ala man yasha'. Perhatikan ayat ini. Allah perintahkan jihad, perang melawan orang-orang kafir untuk melaksanakan perintah Allah dan untuk memberikan hikmah-hikmah yang sangat besar. Qatiluhum, perangilah mereka, kata Allah. Niscaya kalian akan mendapatkan 6 hikmah. Niscaya kalian akan mendapatkan 6 faedah. Qatiluhum, perangilah mereka. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Faedah pertama, Allah akan mengadab mereka dengan tangan-tangan kalian. Ini faedah pertama. Allah akan mengadab mereka, membalas kekufuran dan kejahatan mereka dengan tangan-tangan kalian di dunia. Wa yukhzihim. Yang kedua, Allah akan menghinakan mereka dengan sebab kalian. Wa yansurkum 'alaihim. Yang ketiga, Allah akan memenangkan kalian di atas mereka. Ini hikmah berikutnya. Kalian akan mendapatkan nasr min Allah, nasran mu'azzara, kalau kalian melaksanakan perintah Allah, yaitu jihad, memerangi mereka. Faedah yang keempat, wa yushfi sudur qaumin mu'minin, dan menyembuhkan hati-hati orang mukmin. Inilah wajhul istishhad. Di sini sisi pendalilannya, menyembuhkan dada-dada kaum mukminin. Apa yang ada dalam dada? Hati. Menyembuhkan hati kaum mukminin yang ada dalam dada-dada mereka. Qul inna a'udzubikumullahu wa yudhib ghaidha qulubihim. Yang kelima, kata Allah, wa yudhib ghaidha qulubihim, dan membikin lenyap, membikin hilang kejengkelan yang ada pada hati-hati mereka. Wa yatubullahu ala man yasha. Dan faedah yang keenam, Allah akan memberikan taubat, akan memberikan ampunan dengan jihad tadi semua orang-orang mukminin yang Allah kehendaki. Wa yatubullahu ala man yasha. Karena setiap orang yang jihad fisabilillah, kalau dia istushhid, kalau dia terbunuh syahid, dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala ampunan terhadap seluruh dosa-dosanya. Masyaallah. Allah katakan, "Wa yatubullahu ala man yasha." Dan Allah memberikan taubat, memberikan ampunan kepada siapa yang dikehendaki, yang dipilih oleh Allah sebagai syuhada. Berarti apa faedah jihad fisabilillah? 6 perkara disebutkan dalam satu ayat. Qatiluhum, perangilah mereka, yu'adzibhumullahu bi'aidikum, Allah akan mengadab orang-orang kafir dengan tangan-tangan kalian. Allah akan menghinakan mereka dan Allah akan memenangkan kalian di atas mereka, dan Allah akan menyembuhkan dada-dada kaum mukminin, hati-hati kaum mukminin, dan Allah akan menghilangkan kejengkelan mereka, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taubat dan ampunan kepada siapa-siapa yang dikehendakinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amara biqitali aduwihim wa a'lamahum anna fihi sitt fawaid. Kata Ibnu Qayyim, Allah perintahkan dalam ayat ini untuk memerangi musuh-musuh kaum muslimin, ini orang-orang kafir, dan memberitahu mereka bahwasanya pada peperangan terhadap mereka, pada jihad fisabilillah melawan orang-orang kafir, ada 6 faedah yang sudah kita sebutkan tadi. Berarti ikhwan fillah na'azakumullah, apa yang dihilangkan dengan jihad tadi, apa yang disembuhkan? 2 perkara. Yushfi sudur kaum mukminin, menyembuhkan dada-dada kaum mukminin dan menghilangkan kejengkelan yang ada dalam hati. Fal ghaidhu yu'limul qalb. Yang namanya ghaidh, rasa marah, rasa jengkel, itu akan menyakitkan hati. Wa dawa'uhu fi shifa'i ghaidhihi, dan obatnya adalah dengan sesuatu yang menghilangkan kejengkelannya. Qanibrina azakumullah, sejak mereka kaum muslimin, para sahabat di Mekah sudah jengkel dengan orang kafir, sudah marah mereka dan mengatakan kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, kenapa kita tidak perang saja mereka? Ya Rasulullah, izinkan aku untuk melawan mereka, izinkan kami untuk memerangi mereka dengan pedang-pedang kami. Tapi apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Rasulullah menjawab dengan ayat yang turun ketika itu, belum diizinkan berperang. Dan Allah katakan, kufu aydiyakum, tahan tangan-tangan kalian, tahanlah tangan-tangan kalian, yakni jangan melawan, kalian masih lemah, kalian masih sedikit, kalian masih begini, masih begitu. Malah diperintahkan oleh Allah hijrah, diizinkan untuk hijrah ke Madinah. Maka ketika mereka berbondong-bondong hijrah, sampai kemudian Rasulullah dan Abu Bakar pun hijrah ke Madinah, turun ayat dalam surat Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang membuat garis, menjelaskan garis yang jelas antara kaum mukminin dengan kaum kafirin, antara Rasulullah dan para sahabatnya dengan musyrikin. Allah katakan, alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Kata Allah, mereka orang-orang kafir dan yang menghalangi dari jalan Allah, mereka adalah orang yang disesatkan oleh Allah. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, maka mereka lah orang-orang yang diberikan kabar gembira pada mereka sampai pada perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memerangi mereka. Fa idza laqitum, maka jika kalian menemu mereka, orang-orang kafir itu, fa darbar riqab, maka saat ini diperintahkan oleh Allah, kalau kalian bertemu dengan orang-orang kafir, fa darbar riqab, maka penggalah leher-leher mereka, perangilah mereka. Ini awal pertama ayatul jihad adalah surat Muhammad SAW. Ketika hijrah sudah turun ayat itu, bahwa sekarang sudah ada garis. Mereka kufar, kalian mukminin. Mereka jalannya ke neraka, kalian jalannya ke surga. Mereka begini, kalian begini, berbeda. Disebutkan furqannya, perbedaan-perbedaannya. Maka kalau kalian bertemu mereka, maka perangilah mereka. Dan terus berturut-turut turun ayat Allah Subhanahu wa taala perintah untuk perang, di antaranya kalimat qatiluhum yu'adzibhumullahu bi'aidikum. Maka ketika mereka berperang, mereka mendapatkan sekian faedah, di antaranya sembuh kejengkelan mereka. Yang sejak waktu itu sudah mengatakan, ya Rasulullah, perangi saja mereka, lawan saja mereka. Jangan, kata Rasulullah. Kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian. Maka ketika diperintahkan jihad, sembuh hatinya. Puas. Qul inna a'udzubikumullah, memuaskan kejengkelan itu banyak loh caranya. Tapi ada yang syar'i, ada yang tidak syar'i. Ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah. Daripada perang jauh-jauh ke sana, ini kan ada tetangga saya orang kafir, sikat saja kan selesai. Itu bukan cara yang syar'i. Kenapa bukan cara yang syar'i? Orang-orang kafir dibagi. Ada kafir harbi, ada kafir dhimmi, ada kafir mu'ahad, ada kafir yang terikat janji, ada perempuan, ada anak-anak yang tidak boleh dibunuh. Memiliki aturan-aturan. Sehingga ikhwan fillah na'azakumullah, memuaskan hawa nafsu, kemarahan, memang betul menyembuhkan. Tetapi yang namanya orang menyembuhkan harus dengan obat yang benar, dengan porsi yang tepat, dengan ukuran yang pas. Dosisnya harus pas. Jangan dosisnya terlalu tinggi. Harusnya dia berjihad fisabilillah, dia menjadi teroris. Pokoknya saya puas. Anak-anak mati, perempuan mati, orang yang dalam keadaan kafirnya bukan kafir harbi juga mati. Maka akibatnya apa? Menyembuhkan dari satu sisi. Bahkan sisi yang sempit hanya menyembuhkan dirinya sendiri. Menyembuhkan rasa jengkelnya dirinya. Puas saya, cukup, mantap saya. Iya. Tetapi dari sisi yang lebih luas, kamu justru merusak agama. Kenapa merusak agama? Karena gambaran Islam yang indah menjadi rusak gara-gara para teroris ini. Gara-gara para pengacau GPK. Yang bertingkah mengatasnamakan Islam, mengatasnamakan jihad dengan cara yang salah, dengan dosis yang salah. Maka kata Allah, perangilah mereka dalam jihad fisabilillah. Itu akan menyembuhkan dada-dada kalian, akan menyembuhkan kejengkelan kalian, akan menenteramkan jiwa kalian. Fa in syafahu bihaqqin ishtafa. Kata Ibnu Qayyim, kalau disembuhkannya dengan kebenaran, sembuh. Wa in syafahu bidhulmin wa batilin zadahu maradan. Tetapi kalau disembuhkannya dengan sesuatu yang zalim, sesuatu yang batil, maka akan bertambah penyakitnya. Bukan berkurang penyakitnya, bukan sembuh, bertambah penyakitnya. Min haitsu dhanna annahu yashfi, dalam keadaan dia menyangka bahwa dia telah menyembuhkan dirinya, menyembuhkan hatinya, ternyata itu justru menambah penyakitnya. Kira-kira kalau contohnya tadi teroris tadi, kaum Khawarij yang mereka mengatasnamakan jihad kemudian membuat berbagai macam teror-teror. Baik. Di mana sisi penyakit yang bertambah? Kelihatannya kalau untuk masalah kejengkelan terpuaskan dia. Terlampiaskan kejengkelan saya. Puas. Baik. Dikatakan Ibnu Qayyim, kalau dengan batil akan bertambah penyakitnya, akan bertambah kesakitannya. Tapi dari sisi mananya? Dari sisi kesesatan dirinya. Jadi sembuh penyakit dohir, bertambah penyakit batin. Bukankah penyakit ini penyakit jenis yang kedua? Penyakit jengkelan jenis penyakit yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Yang kedua itu sama dengan penyakit badan. Yang di akhirat tidak terancam apa-apa. Iya kan? Kalau ada orang yang sakit badannya, apakah terancam? Barang siapa yang puyeng nanti diazab di akhirat? Tidak ada. Barang siapa yang sakit perut, maka diadab nanti yaumul qiyamah. Tidak. Tidak terancam di akhirat penyakit jenis kedua ini. Demikian pula jenis-jenis penyakit hati yang kedua. Seperti penyakit badan. Yaitu rasa sedih, rasa sengsara. Jengkel saya, jengkel saya. Tapi tetap sabar. Karena belum ada perintah dari Allah dan para ulama. Dari Allah melalui lisan para ulama dengan fatwa-fatwanya. Belum ada fatwa untuk jihad. Memerangi mereka, melawan mereka. Maka dia masih tetap sakit hatinya. Apakah dia azab? Ya tidak. Dia sakit jengkel. Apakah terancam? Tidak. Bahkan marah kepada orang kafir itu suatu kebaikan. Kejengkelan terhadap orang kafir suatu yang wajar terjadi pada setiap mukmin. Siapa yang tidak marah ketika mendengarkan orang-orang kafir mengatakan Allah memiliki anak? Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhruju al-jibalu hadda da'u lir-rahmani walada. Hampir-hampir langit pecah, bumi terbelah dan gunung-gunung runtuh ketika mereka mengatakan Allah memiliki anak. Apakah orang mukmin enggak marah? Ya tentunya. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali apa yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tentunya wajar kalau seorang mukmin marah kepada ucapan-ucapan orang kafir, orang musyrik, orang Yahud, orang Nasrani. Marah, ya wajar. Tetapi ketika dia ingin memuaskan kemarahannya, apakah seenaknya sendiri? Tidak. Ada aturan, ada hukum, ada syariat, ada ayat Al-Quran, ada hadis-hadis Rasulullah yang mengajarkan bagaimana caranya berjihad melawan orang-orang kafir. Apa hukum-hukumnya? Apa garis-garisnya? Ikhwan fillah na'azakumullah. Maka idza syafa'u bihaqqin ishtafa. Kalau mengobatinya dengan sesuatu yang hak, begitu ada perintah jihad, begitu ada fatwa jihad dari para ulama, berangkat dia jihad fisabilillah. Maka terobati. Rasa jengkelnya tadi terobati. Berkurang. Ikhwan fillah na'azakumullah. Tetapi in syafa'u bi dhulmin. Tetapi kalau mengobatinya dengan kezaliman. Zalim. Orang punya janji kemudian dilanggar. Zalim atau enggak zalim? Perjanjian suaka politik perlindungan. Perjanjian untuk tidak saling mengganggu. Perjanjian untuk hidup bersama tidak saling mengganggu. Seperti Rasulullah dan para sahabatnya dengan Yahudi di Madinah. Ada Yahudi di Madinah. Tapi ada perjanjian untuk saling tidak mengganggu. Qanibudina azakumullah. Apakah kalau kemudian diserang mereka, dibunuh mereka. Apakah itu zalim atau tidak zalim? Zalim. Kalau tujuannya menyembuhkan dirimu sendiri, menyembuhkan rasa jengkelmu, maka itu terlalu besar dosisnya. Kamu menyembuhkan dirimu sendiri, tapi kamu merusak gambaran agama. Merusak gambaran Islam. Sehingga mereka melihat ternyata Islam itu gak kenal janji. Ternyata Islam itu gak kenal aturan. Ternyata Islam itu gak mengerti tentang masalah perjanjian-perjanjian dan amanah. Qanibudina azakumullah. Sampai mereka menyatakan dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas kepada kaum muslimin dan Islam disebabkan oleh orang-orang yang bodoh tadi. Qadibirina azakumullah. Dikatakan kalau dengan zalim, zadahu maradan, akan bertambah penyakitnya. Yaitu penyakit penyimpangan. Min haitsu dhanna annahu yushfi. Dalam keadaan dia mengira bahwa dia telah sembuh. Padahal tambah sakit. Fa in syafahu huwa kaman syafa marad al-'ishq bil fujuri bil ma'shuq. Berarti mereka samanya, miripnya seperti orang yang mengobati penyakit syahwatnya dengan bermaksiat. Dia dikuasai oleh penyakit syahwat yang tinggi. Itu penyakit. Kemudian dia ingin menyembuhkannya dengan apa? Dengan maksiat. Dengan berbuat dosa, dengan berbagai macam cara. Bermaksiat sampai dengan zina, na'udzubillah, dengan liwat, dengan onani, dengan istimna. Apakah sembuh penyakitnya? Bukan sembuh. Bukan sembuh, tetapi justru bertambah penyakitnya. Seperti orang yang minum air laut, air garam. Begitu minum, tambah haus. Minum kembali, tambah haus lagi. Dan tidak akan pernah puas. Qanibudina azakumullah. Tetapi kata Rasulullah SAW, ya masyara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menikah, menikahlah. Apa ini? Sama sesungguhnya seperti tadi, menyalurkan syahwat, mengobati syahwat tadi, tetapi dengan cara yang syar'i, yaitu dengan menikah. Qanibudina azakumullah. Diajarkan lagi oleh Rasulullah SAW penyembuhan lainnya. Fa'innahu lahu wija. Karena sungguhnya nikah itu akan menjadi tameng bagi dia. Faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Barang siapa yang tidak mampu maka hendaklah dia berpuasa. Maka para thullabul ilm yang tersibukkan dengan belajar berpuasa. Saya selalu tergoda masalah perempuan, saya ingin menikah, puasa. Puasa sampai ketika mampu nanti, mampu dalam artian bisa memberikan nafkah pada istri baru menikah. Qanibudina azakumullah. Maka berpuasalah kata Nabi ini dua-duanya adalah cara bagaimana meredam dan menyembuhkan penyakit yang bergejolak dalam jiwa seorang pemuda. Ala kalau syafa maradal ishqi bil fujuri bil ma'syuq, kalau dia menyembuhkan penyakit ishqnya dengan fujur, dengan kemaksiatan-kemaksiatan, fa inna dzaaka yazidu maradah, maka itu akan bertambah penyakitnya atau akan menambah penyakitnya. Wa yujib lahu amradan akhar, dan sungguh akan menambah berbagai macam penyakit-penyakit lain, amradan ukhra, as'ab min maradil 'ishq, akan muncul penyakit-penyakit lain yang lebih susah lagi, yang lebih sulit lagi disembuhkan. Wa kadzalika al-gham wal ham wal hazan amrad al-qalb, demikian pula penyakit gundah gulana, penyakit kebingungan, penyakit kesedihan, itu juga penyakit-penyakit hati. Wa shifa'uha bi adradiha, dan penyembuhannya adalah dengan lawan-lawannya. Lawan-lawannya adalah farah, kegembiraan, surur, kebahagiaan. Fa in kana dzalika bihaqqin, kalau mencari kegembiraannya, kebahagiaannya dengan hak, maka sembuh. Istafa al-qalb wa sahha wa bari'a min maradih, akan sembuh dan terbebas dari penyakitnya kalau mencari kegembiraannya, mencari kesenangannya, kebahagiaannya dengan cara yang syar'i, dengan cara yang halal. Tetapi kalau dengan sesuatu yang haram, wa in kana bi batil, kalau dengan kebatilan-kebatilan, tawara dzalika wastatar, maka penyakit kesedihan tadi hanya sembunyi, tertutup dengan kegembiraan sesaat, tetapi tidak sembuh. Walam yazul, tidak hilang, tidak bergeser, tetap penyakitnya ada pada dirinya, ada pada hatinya, hanya saat itu dia sedang gembira dengan batil tadi. Qanifina a'azakumullah, kalau mencari kegembiraannya dengan kebatilan, karena pusing, karena stres, karena jengkel, gundah gulana, kemudian dia kembali merokok lagi. Kembali dia untuk bermaksiat yang dulu sudah ditinggalkan sejak lama. Apakah tambah sembuh penyakitnya? Apakah hilang kebingungannya? Bukan hilang, hanya sembunyi sesaat. Setelah itu bertambah lebih dari yang kemarin. Demikian pula ketika dia menyembuhkannya dengan sesuatu yang menggembirakan katanya. Menghibur dirinya dengan tontonan-tontonan TV, dengan berbagai macam cerita-cerita khayal, cerita dusta dengan kemaksiatan. Melihat berbagai macam tingkah para perempuan. Fadabrina azakumullah, menambah penyakit atau menembuhkan? Menambah penyakit. Apa yang kelihatannya sembuh, bukan sembuh sama sekali. Hanya istatara, tawara, mundur, tersembunyi ke belakang penyakitnya, tapi dia tetap ada dalam hatinya. Begitu selesai saat itu juga, dia sakit seperti kemarin, ditambah lagi dengan sakit yang berikutnya, sakit yang akibat dia tonton dari penyakit. Apalagi yang ketika bingung, ketika kesusahan, ketika dia dalam keadaan gundah gulana, justru perginya ke berbagai macam bar-bar, diskotik-diskotik, hiburan-hiburan malam, lebih-lebih lagi. Na'udzubillah, bukan menyembuhkan, tapi justru menambah penyakitnya. Kalaupun ketika dia di sana, dia lupa dengan problemnya, dia lupa dengan kebingungan dan kesedihannya, sementara sesaat saat itu, begitu dia selesai, muncul kembali lebih dahsyat daripada yang pertama. Wa in kana bi batil tawara wastatar wa lam yazul, tidak hilang, wa aqaba amradan hiya as'ab wa akhtar, justru akan membuat penyakit-penyakit yang lebih besar, lebih berbahaya. Wa kadzalikal jahl, demikian pula kebodohan. Kebodohan juga penyakit. Yu'limul qalb, akan menyakitkan hati. Faminan nasi man yudawihi bi'ulumin la tanfa, sebagian manusia karena merasa dirinya bodoh mengobatinya dengan ilmu-ilmu, tetapi ilmu-ilmu yang sama sekali tidak memberikan manfaat apapun, la dunia walal akhirah, tidak memberikan manfaat ilmu dunia ataupun ilmu akhirat. Wa ya'taqid annahu qad shaha min maradihi, dan dia merasa yakin sudah sembuh dari penyakitnya. Saya sudah tidak bodoh lagi dan saya sudah mendapat gelar doktor honoris causa. Oh, masya Allah, hebat sekali. Dalam nilai kumut, tapi dalam bidang filsafat. Apa faedahnya filsafat? Mantik. Mantap mantap. Fakat zandak, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang bermantik, dia jadi zendik. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya kecuali menambah kesesatan. Barang siapa yang mempelajari filsafat, maka dia akan sesat. Barang siapa yang mempelajari mantik, dia jadi zindiq. Fadabirina'azakumullah. Apakah sudah sembuh dari kebodohannya? Belum. Dia masih jahil, masih bodoh. Belum sembuh dengan ilmu tadi. Maunya mengobati kebodohannya dengan ilmu, akhirnya kuliah. Kuliah jurusan filsafat. La hawla wa la quwata illa billah. Tidak menyembuhkan dari kebodohannya sama sekali. Tidak membawa apun perb perbandingan agama. Agama Islam mau dibandingkan dengan yang lain. Sungguh suatu penghinaan kalau mau membandingkan agama Islam dengan agama-agama lain. Agama-agama yang bukan dari Allah, agama-agama yang bukan dari para rasul, agama-agama musyrikin mau disamakan dengan tauhid. Qulna a'udzubikumullah. Dikatakan bahwa orang tadi merasa sudah sembuh dengan ilmu-ilmu tadi. Wa hiya fil haqiqah innama taziduhu maradan ila maradih. Ternyata pada hakikatnya dia bertambah penyakitnya di atas penyakitnya. Penyakit kebodohannya sekarang menjadi kuadrat. Iya kan? Orang yang bodoh tapi sadar dirinya bodoh. Ini adalah bodoh yang ringan. Bodoh yang sederhana. Ditanya bagaimana, dia akan jawab, saya tidak tahu, saya bodoh, saya tidak ngerti, saya belum pernah belajar agama. Masya Allah, dia sadar tentang kebodohannya sehingga dia tidak berani menjawab. Tetapi ketika dia sudah belajar dengan sesuatu yang tidak bermanfaat, menjadi doktor bidang filsafat, bayangkan, kira-kira kalau ditanya akan menjawab atau tidak menjawab. Ditanya tentang masalah-masalah, dia jawab. Dalam masalah ini dikatakan oleh Aristoteles, oleh Plato, dikatakan oleh ini, oleh itu. Tokoh-tokoh Yunani kafir. Merasa tahu, merasa ngerti, padahal dia masih jahil tentang agama. Gak mengerti apa itu din, apa itu Quran wa sunnah, gak paham tafsirnya, gak paham maknanya, gak paham apa yang dikatakan oleh salaful ummah, oleh para ulama dari ahli sunnah. Gak paham. Jahil. Tetapi dia merasa sudah alim, saya doktor. Saya sudah belajar sekian tahun di Oxford, di luar negeri. Berapa biaya saya untuk belajar di sana? Saya alim, kamu jangan anggap remeh saya. Orang yang dalam keadaan bodoh, tapi dia tidak sadar dirinya bodoh, ini lebih parah, lebih bahaya daripada bodoh yang pertama. Mana lebih ringan? Bodoh yang pertama tadi atau bodoh yang kedua? Bodoh yang pertama, satu bodohnya. Bahwa dia tidak mengerti agama, titik. Sehingga dia setiap ditanya, saya enggak tahu, saya enggak tahu, saya enggak ngerti, saya enggak belum belajar, saya belum tahu. Tetapi yang kedua, bodohnya dua. Bodohnya dia tidak mengerti agama dengan benar. Bodoh yang kedua, dia enggak sadar kalau dirinya bodoh. Bodohnya dua. Bodoh pertama, dia tidak mengerti agama dengan benar, ngertinya filsafat Yunani. Yang kedua, dia dalam keadaan tidak mengerti kalau dirinya jahil. Selalu merasa dirinya alim. Orang yang demikian adalah orang yang bodoh kuadrat. Memiliki kebodohan di atas kebodohan. Abu Jahlain. Bukan hanya Abu Jahal, tapi Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Qulina a'udzubillahi na'udzubillahi min Abi Jahlain. Kita berlindung kepada Allah SWT dari kesesatan Abu Jahlain. Pemilik dua kebodohan. Berarti bertambah atau tidak bertambah penyakitnya? Hah? Bertambah. Bertambah penyakitnya. Bodohnya menjadi rangkap sekarang. Jadi kuadrat. Lakin istaghalal qalb bima biha an idrakil alamil kamin fihi. Hanya saja. Orang tadi tersibukkan hatinya. Tidak paham. Kalau dia memiliki penyakit tadi, karena dia tersibukkan dengan ilmu yang baru dia pelajari, yang dia merasa sudah dapat ilmu tadi. Dia tersibukkan dengan itu, sehingga tidak sadar kalau dia adalah orang yang bodoh. Bisababi jahlihi bil ulumin nafi'ah, karena dia tidak mengerti ilmu yang bermanfaat itu kayak apa, maka ilmu filsafat Yunani dia anggap sebagai ilmu yang akan bermanfaat. Allati hiya syartun fi sihhatihi wa bur'ihi. Padahal pengenalan terhadap ilmu yang benar dari Quran dan Sunnah. Dengan pemahaman yang benar dari mereka orang-orang pertama yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya dari para sahabat dan tabi'in. Adalah syarat untuk sehatnya hati. Syarat untuk terbebasnya hati dari kebodohan. Ini dia tidak tahu. Karena tidak mengerti tentang apa yang bisa menyembuhkan, maka dikira ilmu-ilmu tadi akan menyembuhkan. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الذين أفتوا بالجهل. Nabi SAW berbicara menyampaikan kepada orang yang berfatwa tapi dengan kebodohan. Ternyata dengan fatwanya orang tadi yang meminta fatwa binasa, mati karena fatwanya. Dia memiliki luka yang parah di kepalanya dan dia junub. Tanya kepada seseorang, Dijawab, kamu harus mandi. Tidak bisa. Tidak ada cara lain kecuali kamu harus menyiramkan airmu di kepalamu. Maka dia siramkan air di kepalanya dan dia mati. Karena penyakitnya terkena air bertambah parah. Maka Rasulullah SAW mendengar berita itu menyatakan, Qataluhumullah. Sungguh mereka membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Siapa yang disalahkan oleh Nabi? Yang memberi fatwa. Kalian yang memberi fatwa dengan kebodohan, sungguh kalian membunuhnya. Qataluhumullah. Mereka membunuhnya. Semoga Allah memerangi mereka. Ala sa'alu idza lam ya'lamu. Tidakkah mereka mau bertanya kalau mereka itu enggak ngerti? Enggakkah mereka mau bertanya kalau mereka enggak paham? Fa inna ma shifa'ul 'ayyi su'al. Sesungguhnya obat bagi penyakit bodoh adalah tanya. Subhanallah. Padahal sudah dijawab oleh Rasulullah SAW bahwa penyakit bodoh itu diobati dengan tanya. Tanya pada siapa? Ahlul ilmi wal ulama. Tanya kepada Allah dalam Al-Qur'an. Tanya kepada Rasulullah dalam hadis-hadis yang sahih. Tanya kepada para ulama ahli tafsir tentang tafsir Al-Qur'an. Tanya kepada para ulama tentang tafsir makna-makna hadis pada surahul hadis, para pensyarah-pensyarah hadis dari para ulama. Tanyakan kepada mereka sehingga kamu paham. Syifa'ul 'ayyi su'al. Hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud. Dikeluarkan pula oleh Daruqutni dan Baghawi dalam syarah sunnah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Dan juga disebutkan dalam tempat lain beliau menyatakan sahih dalam sahih Abu Dawud. Karena di sini sebagian lafadznya sahih. Yang disebutkan di sini adalah sahih. Sedangkan sisanya tentang masalah mengusap alal jababirah atau alal jabirah itu yang dhaif. Ikhwan ibn a'azakumullah. Rasulullah SAW marah dengan orang yang berfatwa tanpa ilmu, dengan orang yang menyampaikan jawaban pertanyaan masalah agama tanpa ilmu. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat yang keras sekali, Qataluhumullah. Mereka membunuhnya. Semoga Allah merangi mereka. Qanifirina azakumullah. Ini mengerikan. Berfatwa dengan kebodohan. Kemudian diajarkan oleh Rasulullah SAW bahwa innama shifa'ul 'ilmi su'al. Sesungguhnya penyembuhnya penyakit bodoh, obat dari penyakit ketidaktahuan adalah tanya. Fa ja'alal jahl maradan wa shifa'u su'alu ahli al-'ilm. Maka ditentukan atau disebutkan oleh Nabi bahwa yang namanya kebodohan sebagai penyakit dan kemudian dikatakan obatnya adalah tanya kepada ahlul ilmi, para pembawa ilmu. Wa kadzalika asy-syak fi syai'. Demikian pula keraguan. Keraguan terhadap sesuatu itu adalah penyakit. Yata'allam qalbu hatta yahsul lahu al-'ilm wal yaqin. Orang yang memiliki keraguan dia dalam keadaan sakit dan terus merasakan sakitnya saat itu juga di dunia sampai datang keyakinan. Qul inna a'udzubikumullah. Ini ada dua, yakin dan keraguan. Kalau keraguannya terhadap masalah agama dan akhirat, berarti ini penyakit yang bukan hanya dirasakan di dunia, tapi penyakit yang berbahaya yang akan dirasakan yaumul qiyamah nanti. Karena akan digabungkan oleh Allah dalam jajaran para munafiqin, para murtadin, orang-orang yang ragu. Orang-orang yang kafir. Karena keraguan terhadap agama adalah kekufuran. Tetapi kalau keraguan terhadap sesuatu dari perkara dunia ini, sakit atau tidak sakit? Saya mau menghubungi, tidak bisa. Menghubungi anaknya, tidak bisa. Katanya anak saya begini dan begitu. Dicari orang yang dari sana, tidak ada. Selalu gelisah. Sakit atau tidak sakit? Sakit. Tapi ini bukan jenis yang pertama. Tapi ini jenis yang kedua. Bisa diobati. Rasakannya atau rasanya di dunia sudah terasa. Dan tidak ada ancaman di akhirat nanti. Karena ini jenis penyakit-penyakit badan. Tetapi dia akan mencari keyakinan itu dengan berbagai macam cara. Bisa datang sendiri ke tempatnya. Sampai dia lihat sendiri anaknya. Alhamdulillah. Ternyata anak saya enggak apa-apa. Sembuh atau tidak sembuh? Sembuh. Itu penyakit. Dia terus akan mencari bagaimana supaya yakin. Dan ketika yakin, oh selesai. Dia akan merasa hatinya lapang. Akan terasa hati yang tadinya sempit jadi lapang. Yang tadinya panas jadi dingin. Oleh karena itulah dalam bahasa Arab, Orang yang tadinya ragu kemudian yakin, disebutkan dalam bahasa Arab salija qalbu, sudah menjadi es hatinya. Atau disebutkan pula dengan kalimat hasala lahu bardal aish, bardal yaqin, dia mendapatkan sejuknya keyakinan. Bardal yaqin, dinginnya keyakinan. Qul inna a'udzubikumullah wa huwa kadzalika yadhiqu bil jahli wad dalal. Maka kalau dalam masalah dunia demikian keadaannya, demikian pula kalau kita masalahnya masalah din, lebih mengerikan lagi kalau ragu terhadap agama. Penyakit itu di dunia sudah merupakan penyakit yang terasa, di akhirat nanti juga terancam dengan ancaman-ancaman. Maka orang yang terkena penyakit ragu ini harus berobat dan harus berupaya untuk mencari sesuatu yang meyakinkan dirinya, menjadikan sejuk hatinya, menjadikan hatinya menjadi es agar sejuk. Qadirin a'azakumullah, inilah yang menyebabkan beberapa ulama datang dari satu ulama ke ulama lainnya, atau beberapa orang dalam sejarah Islam seperti sahabat Salman al-Farisi dari Persia datang dari satu tempat ke tempat lainnya untuk bertanya, untuk mencari mana katanya ada nabi yang akan datang, katanya ada nabi yang akan datang, saya akan ketemu, saya terus sampai ketika ketemu tentram hatinya, sembuh. Qadirin a'azakumullah, demikian keadaan keraguan harus diobati sampai mendapatkan sejuknya, tenteramnya keyakinan. Wa kadzalika yadhiqu bil jahl, oleh karena itu seorang yang bodoh selalu sempit dadanya, dan orang yang sempit dadanya dalam keadaan selalu ragu, sempit dadanya dengan kebodohan dia selalu ragu, maka dia akan mencari, akan mencari sesuatu yang akan menyembuhkan dirinya. Wa yansharih bil huda wal ilm, dan dia akan sembuh menjadi lapang hatinya kalau mendapatkan petunjuk dan ilmu, mendapatkan hidayah dan ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surat Al-An'am, "Faman yuridillahu bihi, faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam, wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'." Kata Allah, "Faman yuridillahu an yahdiyahu." Siapa yang Allah kehendaki untuk diberi petunjuk, yashrah sadrahu lil Islam, Allah akan menjadikan hatinya lapang, dadanya lapang menerima Islam. Wa man yurid an yudillahu, dan siapa yang Allah kehendaki untuk disesatkan, Allah akan jadikan hatinya, dadanya dayyqan harajan, Allah jadikan dadanya sempit, susah. Ka'annama yas'adu fis sama, seperti orang yang naik ke langit. Silakan naik ke langit akan terasa napas semakin sesak, semakin sesak, semakin sesak, semakin sempit dadanya, semakin susah bernapas, dan terus begitu. Demikian keadaan orang-orang yang tidak menerima agama, atau orang-orang yang Allah kehendaki dia menjadi orang-orang yang kafir. Qanifirina a'azakumullah, orang yang disesatkan oleh Allah begitu keadaannya, hatinya sempit. Tetapi orang yang Allah beri hidayah, Allah beri petunjuk, Allah kehendaki dengan kebaikan, keislaman, maka orang itu hatinya menjadi lapang, dadanya menjadi lapang, tenteram hatinya. Qanifirina a'azakumullah, maka berarti yang namanya kebodohan tentang Islam itu juga penyakit, dan kesembuhannya dengan ilmu dan hidayah. Dan akan datang insyaAllah keterangan tentang masalah sempitnya dada, sempitnya hati, dan sebab-sebabnya, dan juga pengobatannya insyaAllah ta'ala. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.